بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الإخوة عزكم الله، إن شاء الله pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab yang sama, yakni kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi. Sekarang kita akan masuk pada bab baru, pada bab berikutnya, babun fi bayani nawaqidil wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'a. Pembatal wudu yang pertama, kita langsung ya, di sini boleh sebutkan yang pertama, al-kharijul min sabil ay min makhrajil bauli wal ghaiti. Pembatal yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari jalan keluarnya kencing dan kotoran. Wal kharijul minas sabil imma ayakuna baulan aw maniyan aw madiyan aw dama istihadatin aw ghaitan aw rihan. Sesuatu yang keluar dari dua jalan itu ada kalanya berupa kencing atau berupa mani atau madhi ataupun darah istihadah ataupun berupa kotoran ataupun berupa angin. Ini adalah pembatal wudu yang pertama. Fa in kana al khariju baulan aw ghaitan fa huwa naqidun lil wudu bin nass wal ijma. Jika yang keluar itu berupa kencing atau kotoran, maka ini adalah dapat membatalkan wudu berdasarkan nas Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW wal ijma' dan juga kesepakatan para ulama. Qala ta'ala fi mujibati al-wudu aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 43. Atau salah seorang datang dari kalian dari tempat buang hajat. Maka dalam hadis dalam ayat ini sebagai dalil bahwa apabila seorang itu sudah buang hajat ataupun kencing, maka wajib dia untuk berwudu. Wa in kana maniyan aw madiyan fahuwa yanqudul wudu bidilalatil ahaditsish sahihah. Demikian juga apabila yang keluar itu berupa mani atau madhi, maka ini juga membatalkan wudu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa haka al-ijma'a 'ala dhalika Ibnu al-Munzir wa ghayruh. Dan juga ini ada ijma' para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah dan selain beliau. Wa kadha yanqudu khuruju damil istihadhah wa huwa damun fasad. Demikian juga wudu itu batal karena keluarnya darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Itu darah penyakit. La damu haidin, bukan darah haid. Artinya, kalau darah istihadah itu beda dengan darah haid. Oh, insyaAllah ya. Nah, li hadithi Fatimah binti Abi Hubeish. Apa dalilnya bahwa keluar darah istihadah itu dapat membatalkan wudhu? Dalilnya hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Anha kanat tustahadu faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu Fatimah binti Abi Hubeish pernah mengalami apa namanya istihadah. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Fatawaddai wa salli." Maka wudhulah dan salatlah. Fa innama huwa damu irq. Karena darah istihadah itu adalah darah penyakit. Maka ini salah satu hadis yang menunjukkan pada kita bahwa darah istihadah itu dapat membatalkan wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Daruqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Jadi Imam Daruqutni mengatakan bahwa semua perawi hadis ini semuanya terpercaya. Baik. Wa kadza yanqudul wudu'a khurujir rihi bidalalatil hadits sahihah wa bil ijma. Demikian juga batalnya wudu dengan keluarnya angin. Ya kentut atau yang semisalnya berdasarkan hadis yang sahih dan juga berdasarkan ijma para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Dan Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. Demikian juga sabda Rasulullah kepada orang yang ragu apakah dia batal wudunya atau keluar angin atau tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan." Maka tidak boleh dia membatalkan salatnya sampai dia benar-benar mendengar suara ataupun mendapatkan bau. Nah, jadi ini adalah salah satu hadis yang menerangkan atau yang menunjukkan bahwa apabila apa namanya angin yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, maka wudunya adalah batal. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan angin yang keluar dari vagina perempuan? Apakah wudunya batal ataukah tidak? Angin yang keluar dari vagina perempuan, apakah wudunya batal ataukah tidak? Di sini ada khilaf para ulama. Di sini ada khilaf para ulama. Jadi dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang mengatakan pendapat yang pertama mengatakan wudunya adalah batal. Dan ini merupakan mazhab daripada mazhab Syafi'iyah dan orang-orang Hanabilah. Oh, insyaAllah. Jadi angin yang keluar dari vagina perempuan, apakah batal wudunya atau tidak? Ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, wudunya batal. Dan ini adalah pendapatnya orang Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua, tidak membatalkan wudu, dan ini merupakan mazhab orang-orang Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Radul Muhtar ala Dar al-Muhtar, ya, dalam kitab itu disebutkan, "La yanqudu khuruju rihin min qubulin wa dhakar li'annahu ikhtilaj laysa birihin haqiqa." Jadi keluarnya angin ya dari vagina perempuan atau dari kemaluan ya laki-laki ini tidak membatalkan wudu. Apa alasannya? Li'annahu ikhtilaj. Karena itu angin yang tidak hakiki atau tidak angin apa bukan angin yang sebenarnya. Hobi insya Allah ya. Nah, jadi intinya kesimpulannya bahwa angin yang keluar dari zakar maupun dari vagina perempuan, maka ini ada dua pendapat oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan wudhunya batal, dan ini pendapat Syafi'i dan Hanabilah. Pendapat yang kedua tidak batalkan wudhu, dan ini adalah mazhabnya orang Hanafiyah dan Malikiyah. Dan pendapat yang kedua inilah yang tepat dan yang rajih insyaallah. Sebagaimana ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Baik. Kita lanjutkan. Wa amma al-kharij min al-badan min ghairi as-sabilain kad-dam wal-qay war-ri'ab. Adapun sesuatu yang keluar dari anggota tubuh ya selain dari dua jalan berupa darah, muntah ataupun mimisan. Ya kalau ada darah, muntah atau mimisan keluar selain dari dua jalan, maksudnya keluar bukan dari kubul dan dubur. Fa mawdi'u khilafin baina ahli al-ilm. Maka dalam masalah ini terjadi silang pendapat oleh para ulama. Hal yanqudu al-wudu'u aw la yanqudu? Apakah wudunya batal atau qati atau tidak? Ala qawlain. Dalam masalah ini ada dua pendapat oleh para ulama. Wal rajihu annahu la yanqud. Pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Artinya apabila darah itu keluar atau muntah atau mimisan dan keluarnya bukan dari kubul dan dubur, maka pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Lakin law tawadda'a khurujan minal khilaf lakana ahsan. Tapi kalau seandainya dia wudu, maka ini lebih bagus dalam rangka untuk keluar dari khilaf. Nah, ikhwani wa jazakumullah. Jadi masalah ini adalah masalah khilaf para ulama sebagaimana diisyaratkan oleh penulis di sini, bahwa darah, muntah ataupun mimisan apabila itu keluar dari dua jalan, maka di sini ada khilaf para ulama apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Tadi disebutkan oleh beliau di sini bahwa pendapat yang benar, pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Baik. Sebagai apa ialah di sini perlu kita sebutkan bahwa dalam masalah ini seperti yang tadi disebutkan memang ada khilaf para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, dan ini merupakan pendapat sebagian para ulama, bahwa muntah itu dapat membatalkan wudu. Memang ini ada sebagian para ulama pendapat demikian. Jadi muntah itu dapat membatalkan wudu, ini merupakan pendapatnya dua imam, yaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Hanya saja Imam Ahmad rahimahullah beliau mensyaratkan bahwa muntah yang dapat membatalkan wudu apabila itu muntah itu banyak. Jadi Imam Ahmad mensyaratkan. Menurut beliau, apabila muntah itu banyak, maka ini yang dapat membatalkan wudu. Tapi kalau sedikit, maka tidak membatalkan wudu. Nah, jadi pendapat yang pertama adalah pendapat sebagian para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa muntah itu dapat membatalkan wudu apabila jumlahnya banyak. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Wa hadha huwa sahih, dan ini pendapat yang benar. Jadi muntah menurut Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini merupakan pendapat apa namanya kedua, bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Li'annahu laysa hunaka dalilun sahih 'ala naqdil wudu'i bil qay. Karena di sana tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan bahwa muntah itu dapat membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni jilid 1 halaman 247 sampai 250. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Al-Majmu' fatwa beliau jilid 2 halaman 63 sampai 65, beliau mengatakan qala An-Nawawi rahimahullah wa madhhabuna annahu la yantaqidu al-wudu'u bi khuruji shay'in min ghairi sabilain. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dari menurut mazhab kami bahwa wudu itu tidak menjadi batal karena keluarnya sesuatu selain dari dua jalan. Seperti disebutkan di sini kedamil hijama, seperti darah bekam, wal qai war ria, dan muntah dan juga mimisan. Sawa'un qalla dzalika aw katsur, baik itu jumlahnya sedikit maupun banyak. Wa bihadza qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Abi Aufa wa Jabir wa Abu Hurairah. Dan inilah yang menjadi pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abi Aufa, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah dan Aisyah, dan Ibnu Al-Musayyib dan Salim bin Abdullah, Ibnu Umar, Al-Qasim bin Muhammad, Tawus dan Atha, wa Makhul dan Rabi'ah, dan juga Imam Malik dan Abu Thawr, dan juga pendapat Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan ini juga menjadi pendapat kebanyakan para sahabat juga tabi'in. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghawi rahimahullah, wa huwa qawlu aktsari as-sahabati wat tabi'in. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu, kata Imam Bawir rahimahullah, ini adalah pendapatnya kebanyakan para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi kesimpulannya bahwa muntah itu pendapat yang kuat adalah tidak sampai membatalkan wudu. Baik. Pembatal wudu yang kedua. Pembatal wudu yang kedua. Min nawaqidi zawalul aqli aw taqtiyatuh. Pembatal wudu yang kedua, hilangnya akal atau tertutupnya akal. Ini apa? Pembatal yang kedua. Wa zawalul aqli yakunu bil jununi wa nahwihi. Dan hilangnya akal itu bisa karena gila dan yang semisalnya. Wa taqtiyatuhu takunu bin naumi awil ajma wa nahwihima. Dan tertutupnya akal itu bisa karena tidur atau pingsan dan yang misal keduanya. Faman zala aqluhu aw ghutiya bi naumin wa nahwi in taqadha wudu'uhu. Jadi barang siapa yang hilang akalnya atau akalnya tertutup karena tidur atau yang semisalnya, maka wudunya menjadi batal. Li'anna dzalika madhannatu khurujil hadats. Karena itu indikasi kuat keluarnya hadas. Wa huwa la yahussu bihi, dan dia tidak mengetahuinya. Illa yasiran naumi, kecuali kalau tidur sebentar atau sampai tidak terlelap. Jadi kalau tidur tidak sampai terlelap, ya sampai ngorok, artinya tidur sebentar tidak sampai terlelap, maka ini tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Fa innahu la yanqudu al-wudu لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النؤاس وهم ينتظرون الصلاة. Karena dulu para sahabat mereka ngantuk ketika mereka sambil menunggu salat. Maka ini salah satu alasan atau dalil bahwa apabila tidur itu sebentar atau tidak sampai terlelap atau hanya sebatas ngantuk, ya ketika kalau dia sesuatu yang keluar darinya dia tahu, maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Jadi intinya bahwa pembatal yang kedua, bahwa hilangnya akal atau tertutupnya akal ini dapat membatalkan wudu. Bagaimana ini adalah ijma' para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' jilid 2 halaman 25. Beliau mengatakan ajma'atil ummatu ala intiqadil wudu bil jununi wa bil ijma. Jadi umat ini sepakat wudu itu menjadi batal dengan karena gila dan juga karena pingsan. Wa qad naqala al ijma'a fihi Ibnu al Munzir wa akharun. Dan juga al Imam al Munzir dan para ulama lainnya menukilkan ijma, kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Nah. Kemudian juga pingsan dapat memundurkan wudu. Bahkan dahulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau pernah ditanya, hal yantaqidul wudu bil ijma, apakah wudu itu menjadi batal karena pingsan? Beliau menjawab, na'am iya. Yantaqidul wudu bil ijma, wudu menjadi batal karena pingsan. li'annal igma'a ashaddu minan naum. Karena ya pingsan itu membuat orang itu tidak sadar melebihi dari tidur. Wan naumu yanqudul wudu idza kana mustaghriqan. Dan tidur itu dapat membatalkan wudu apabila itu tidurnya sampai terlelap, sampai ngorok ya atau yang semisalnya. Bahaitsu la yadri an-na'imu law kharaja minhu syai'un. Di mana orang tidur tersebut ya tidak tahu sesuatu yang keluar darinya. Amman nawmul yasir alladhi law ahdatha an-na'imu la hussu bi nafsihi fa inna hadha an-nawma la yanqudu al-wudu. Apa adapun tidur yang tidak sampai terlelap ya, artinya dia tahu kalau ada sesuatu yang keluar darinya, maka wudu seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Sawa'un min muttaji'in aw qa'idin muttaki aw qa'idin ghairu muttaki. Baik itu dia tidur dalam keadaan apa namanya terbaring ataupun dalam keadaan dia duduk sambil bersandar atau tidak. Madama law ahdatha hassa bi nafsi fa innahu naumuhu la yanqudu al-wudu. Jadi selama dia menyadari atau tahu bahwa wudu apa namanya sesuatu itu keluar darinya, maka wudunya batal. Tapi sebaliknya, apabila tidurnya itu dia tahu dan sadar sesuatu yang keluar darinya, maka ini adalah tidak membatalkan wudu. Artinya apabila dia sadar dan tahu bahwa ada sesuatu yang keluar darinya, maka di sini wajib dia untuk berwudu karena wudunya sudah batal. Mohon insyaallah ya. Nah. Kemudian berikutnya pembatal yang ketiga. Min nawaqidil wudu'i aklu lahmil ibli sawa'un kana qalilan aw katsira. Pembatal yang ketiga adalah makan daging unta, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Li sihhatil hadithi fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarahati. Berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan fihi hadithani sahihani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ini ada dua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Wa amma aklul laham min ghairil ibil fala yanqudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta, maka ini tidak membatalkan wudu, seperti makan daging kambing atau yang misalnya, maka ini tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Makanya di antara dalil yang menunjukkan hal ini disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW dulu pernah ditanya oleh para sahabat. Para sahabat bertanya, "Ana tawaddau min humil ibil?" Hai Rasulullah, apakah kita berwudu setelah makan daging unta? Beliau menjawab, "Iya." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Ana tawaddau min humil ghanam?" Apakah kita berwudu setelah makan daging kambing Rasulullah? Qala in syi'ta. Kata Rasulullah, kalau anda mau silahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalam hadis Al-Barra disebutkan Nabi SAW ditanya tentang memakan daging unta apakah berwudu. Beliau mengatakan tawaddu minha. Dalam kalian berwudu setelah makan daging unta. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana dengan lemaknya atau dengan apa namanya, dengan limpa atau dengan hatinya, apakah ini juga mengharuskan kita berwudu selama makannya? Maka oleh para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, annal wudu'a la yajibu illa man akla laham khasatan. Pendapat yang pernah mengatakan tidak batal wudunya kecuali kalau dia makan dagingnya. Artinya apa? Kalau makan hatinya atau limpa atau lemaknya, maka ini tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Jadi yang batalkan wudunya itu apabila dia makan dagingnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, annal wudu'a yajibu man akala laham wa min ghairihi min ajza'il ibil. Pendapat yang kedua, tetap batal wudunya. Sekalipun dia makan apa namanya limpanya atau hatinya atau semua bagian dari apa namanya unta, termasuk apa namanya limpanya ataupun hatinya, liver atau apa nama yang lainnya atau berupa lemak atau yang lainnya, maka wudunya batal dan wajib dia untuk berwudu. Ini pendapatnya yang kedua. Namun pendapat yang kuat, ikhwan jazakumullah, ya, jadi pendapat yang kuat yang membatalkan wudu adalah ketika dia memakan dagingnya. Adapun kalau dia memakan hatinya atau lemaknya misalkan atau limpa, maka ini tidak membatalkan wudu dan ini adalah pendapat yang rajih. Allah alam bisawab. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan susu unta? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Jadi sekarang bagaimana dengan minum susu unta? Kebanyakan para ahli ilmi mengatakan bahwa minum susu unta itu tidak wajib untuk berwudu. Artinya apa? Tidak membatalkan wudu. Dan ini merupakan masyhur pendapatnya atau mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Apa dalilnya? Mereka mengatakan ada Nabi SAW amara al-qawma alladhi qadamu ila al-madinah wa asabahum marad. Dalilnya, Nabi SAW yang merintahkan para sahabat ketika mereka datang ke Madinah, ketika mereka ditimpa oleh penyakit, kata Nabi SAW, maka beliau merintahkan untuk para sahabat untuk minum dari kencingnya unta dan juga beliau perintahkan untuk minum susu unta. Maka ini adalah dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama, yakni pendapat Imam Muhammad rahimahullah yang mengatakan bahwa minum susu unta itu tidak membatalkan wudu. Nah, demikian juga diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW merintahkan berwudu setelah minum susu unta, maka hadisnya adalah lemah. Adapun redaksi hadisnya disebutkan dari hadis Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la tatawaddau min albanil ghanam. Janganlah kalian berwudu setelah minum susu kambing. Wa tawaddau min albanil ibil. Dan berwudulah kalian setelah minum susu unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian juga dalam hadis lain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah yaqul, tawaddau min humil ibil. Berwudulah kalian setelah minum susu unta. Enggak, berwudu kalian setelah makan daging unta. Wala tawaddau min luhumil ghanam. Dan jangan kalian berwudu setelah makan daging kambing. Wa tawaddau min albanil ibil. Dan berwudulah kalian setelah minum susu unta. Dan jangan kalian berwudu setelah minum susu kambing. Tapi ikhwan jazakumullah, kedua hadis yang kita sebutkan tadi atau yang kita baca ini adalah hadisnya tidak sahih. Artinya hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hadis ini banyak para ulama melemahkannya seperti Syekh Albani rahimahullah dan juga Ibnu Majah. Jadi intinya bahwa minum susu unta ini tidak membatalkan wudu. Baik. Nah, mafhum insyaAllah ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini beliau sebutkan, وَهُنَاكَ أَسْيَاءٌ قَدِ اِحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا. Di sini ada beberapa permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. هَلْ تَنْقُضُ الْوُدُوءُ أَوْ لَا. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Wahia masuz zakar, yaitu menyentuh kemaluan. wa masul mar'ati bi syahwa, dan juga menyentuh atau memegang perempuan dengan syahwat. Wa taksilu al-mayyit, memandikan mayit. Wa riddatu anil Islam, dan murtad dari Islam. Fa innal ulama'a minhum man qal, ya. Dan sebagian para ulama mengatakan inna kulla wahidin min hadhil asya yang qudul wudu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa wudunya menjadi batal. Jadi menyentuh kemaluan, memegang perempuan atau istrinya dengan syahwat, keluar dari Islam, dan juga memandikan mayit, oleh sebagian para ulama ini membatalkan wudu. Wa minhum man qal, dan sebagian juga para ulama mengatakan la yanqud, tidak membatalkan wudu. Kemudian Syekh Shalih Fauzi mengatakan di sini wal mas'alatu mahallu nadhar wal ijtihad. Jadi masalah ini adalah masalah khilaf dan ijtihad para ulama. Lakin law tawadda'a min hadhil asya khurujan min al khilaf lakana ahsan. Tapi kalau dia seandainya berwudu, maka ini tentu lebih bagus karena dalam rangka keluar dari khilaf para ulama. Nah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jadi tentang masalah memegang kemaluan, ini memang ada khilaf para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa wudunya batal. Jadi memegang kemaluan ini menurut Imam Ahmad rahimahullah dapat membatalkan wudu. Dalil beliau adalah Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka dia berwudu. Maka hendaknya dia berwudu. Baik. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Di pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innama huwa bid'atun min. Jadi kemaluan ini termasuk salah satu di antara bagian anggota tubuh. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa memegang kemaluan ini tidak membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang ketiga ini mengatakan apabila dia memegangnya dengan syahwat maka wudunya batal. Wa illa fala, kalau dia tidak memegang syahwat dengan syahwat maka wudunya tidak batal. Jadi pendapat yang ketiga ini apabila dia memegang kemaluan karena syahwat maka batal wudunya, tapi kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal wudunya. Ini pendapat yang ketiga. Nah, kemudian pendapat yang keempat ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan anna al-wudu'a min masjid dzakar mustahabun mutlaqan walau bi syahwa. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan disunahkan secara mutlak, ya, berwudu bagi orang yang megang kemaluannya walaupun dengan syahwat. Ini pendapat yang keempat. Kemudian mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran di antara pendapat-pendapat ulama yang kita sebutkan? Pendapat yang lebih akrab, yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa wudu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Akan tetapi hanya sebatas sunnah, kecuali apabila dia memegang kemaluannya dengan syahwat. Insyaallah ya. Jadi pendapat yang benar bahwa memegang kemaluan ini tidak wajib. Bagi siapa? Bagi yang memegang kemaluannya bukan karena syahwat. Tapi apabila dia memegang karena syahwat, maka menurut pendapat yang kuat, maka wajib dia untuk berwudu. Insyaallah. Nah, Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Yang beliau dalam masalah ini beliau jelaskan secara panjang lebar di dalam syarah Bulughul Maram. Jadi ini hanya ringkasan saja. Jadi intinya bisa kita simpulkan bahwa menyentuh kemaluan apabila disentuh karena syahwat, maka ini membatalkan wudhu dan wajib untuk berwudhu. Tapi kalau tidak dengan syahwat, maka ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia mau berwudhu, maka ini hukumnya disunahkan. Oh, insya Allah ya. Nah. Kemudian juga permasalahan berikutnya tentang masalah memegang perempuan. Tentu maksudnya di sini adalah istrinya. Ya. Baik. Dalam masalah ini juga ada khilaf para ulama menjadi tiga pendapat. Jadi dalam masalah memegang perempuan, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Di sini ada tiga pendapat oleh para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wudhunya batal. Wudhunya batal. Baik dia memegang atau menyentuhnya dengan syahwat ataupun tidak, maka tetap wudhunya batal. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya kalau kita apa namanya perhatikan ya, khususnya di negeri kita Indonesia, banyak orang-orang yang apa namanya bermadzhab Syafi'i ya. Jadi memegang perempuan itu secara mutlak batal, baik dengan syahwat ataupun dengan bukan syahwat. Dan ini memang pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Apa alasannya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wudhunya batal? Di sini alasannya wal yadu zinaha alamas, adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tangan itu zinanya adalah menyentuh. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan disahkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa menyentuh perempuan itu tidak sampai membatalkan wudhu secara mutlak, baik karena syahwat ataupun bukan karena syahwat. Dan ini adalah pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi pendapat yang kedua ini sebaliknya dari pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan apa? Wudhunya batal, baik syahwat pun tidak syahwat. Adapun pendapat yang kedua merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, maka tidak membatalkan wudhunya baik dengan syahwat maupun apa namanya tidak syahwat. Nah, apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Dalilnya adalah disebut dalam hadis Aisyah. Aisyah pernah menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istri-istri beliau. Apa namanya? Kemudian beliau pergi untuk salat dan beliau tidak berwudu. Hadis ini di apa namanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abil Bar dan juga Az-Zailai dan juga Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Tapi kebanyakan hadis ini ikhwan jazakumullah didhaifkan oleh para ulama. Jadi hadis yang mengatakan Nabi SAW ketika keluar salat beliau mencium istrinya dan beliau tidak berwudu. Tapi hadis ini oleh para ulama didhaifkan. Jadi kebanyakan para ulama mendukung hadis ini. Di antaranya adalah Sufyan al-Thawri, Yahya bin Sa'id al-Qattan, kemudian Imam Muhammad bin Hanbal, dan Daruqutni, dan Al-Baihaqi, dan Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini ada perincian. Apabila menyentuh perempuan itu karena syahwat, maka ini batal wudunya. Tapi apabila dia menyentuh perempuan bukan karena syahwat, maka ini tidak batal wudunya. Dan ini merupakan pendapat siapa? Orang-orang Malikiyah dan Hanabilah. Nah, sekarang mana pendapat yang kuat di antara pendapat ini? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat siapa tadi? Yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah, yaitu memegang perempuan itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik karena syahwat maupun bukan karena karena syahwat, baik syahwat ataupun tidak karena syahwat. Jadi ini adalah pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, dan juga pendapat ini dipilih oleh para ulama muasirin seperti Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi intinya bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik karena syahwat maupun bukan karena syahwat. Makanya Ibnu Baz rahimahullah pernah mengatakan, wal arjahu min hadhihi al aqwal was sawabu minha annahu la yanqudu al wudu'a mutlaqan. Ibnu Baz mengatakan, jadi pendapat yang kuat di antara pendapat yang ada ini, bahwa yang benar bahwa menyentuh perempuan secara mutlak tidak membatalkan wudu, Allahu a'lam bissawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Nadin? Nama Abu Nadin. Sebab penentuan kali dalam batalawi kan pendapat nomor 2 yang paling kuat.